Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatan wasalaman ala mab'uthin rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-akramin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Fa ma'asyara al-ikhwah ra'ani wa ra'akumullah. Walhamdulillah, pada sore hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kemudahannya kepada kita untuk kita bisa melanjutkan pembahasan kita dari karya Syekhuna Al-Allamah Abdullah ibn Salfiq Al-Qasimi Al-Dhafiri hafizahullah wa ra'ah, di dalam risalah beliau yang berjudul Uqubatullahil Mutanawwi'atu wa Asbabuha, sebab turunnya berbagai musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang mana pada pertemuan terakhir kita telah membahas apa yang disampaikan oleh beliau hafizahullah wa ra'a, sabilun najati minadz dzunub, agar seorang bisa selamat dari dosa-dosa, dari kemaksiatan-kemaksiatan yang ia terjatuh padanya. Tentunya dengan cara dia banyak-banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia menyadari bahwa dosa dan kemaksiatan tersebut bisa mendatangkan kemurkaan Allahu Azza wa Jal, sehingga dengan kesadaran tersebut dia menjadi seorang hamba yang berbenah diri. Dia menjadi seorang hamba yang mau tunduk, yang mau patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita lanjutkan, ikhwati fillah yarakumullah, pada pembahasan yang disampaikan oleh beliau hikmatullahil balighah fi taqdiril uqubat, hikmah-hikmah besar di balik musibah, di balik ujian, di balik azab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada para hambanya. Kita akan melanjutkan apa yang telah kita baca dari tulisan Syekhuna Al-Allamah Arafat Ibn Hasan Al-Muhammadi Abu Rabi' hafizahullah wa ra'ah, yang berkaitan dengan Lailatul Qadar. Yang mana kita telah sampai kepada poin yang keempat yang dituliskan oleh beliau hafizahullah wa ra'ah. Syekhuna membahas tentang Lailatul Qadri merupakan lailah, sebuah malam, laisat muayyanatun, sebuah malam yang tidak ditentukan dan tidak bisa kita pastikan kapan malam tersebut Allah Subhanahu wa taala turunkan. Bahkan disampaikan oleh beliau ulama al-fuqaha sampai kepada 40 pendapat yang masing-masingnya memiliki hujjah, yang masing-masingnya memiliki dalil tentang kapan Lailatul Qadar tersebut diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk kepada poin yang kelima yang disampaikan oleh Syekhuna hafizahullah wa ra'a. Beliau mengatakan Lailatul Qadri sababu ikhfa'iha anna rajulaini talaha farafa'a ilmuha. Sebab kenapa Lailatul Qadar itu diangkat ilmunya oleh Allah Jalla wa'ala, karena pada hukum asalnya di zaman Nabi SAW telah diketahui, bahkan Nabi SAW telah diberikan mimpi oleh Allah Jalla wa'ala, dan sebahagian para sahabat ternukil juga bermimpi, akan tetapi rufi'a, pengetahuan tersebut, ilmu tersebut diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa sebabnya? Anna rajulaini talaha farafa'a ilmuha. Karena ada dua orang yang sedang berselisih. Talaha ay ikhtalafa. Dua orang sedang berselisih, dua orang sedang ribut, tidak akur. Maka dengan sebab tersebut Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat kepastian kapan Lailatul Qadar tersebut turun. Wa asa ayyakuna khairan lil ummah liyajtahida tullabuha fil ibadah. Dan tentunya ini memiliki hikmah besar ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menuntut kesungguh-sungguhan dari orang-orang yang ingin mengharap, orang-orang yang ingin mencari Lailatul Qadar tersebut fil ibadah, dalam ibadah-ibadah yang dia kerjakan. Wa khafa'uha ka khafa'i sa'atir ijaba yaumil jum'ah. Dan disembunyikannya kapan Lailatul Qadar itu turun, sama seperti ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menyembunyikan kapan waktu ijabah yang ada pada hari Jumat. Karena di hari Jumat ada satu waktu ketika Allah Jalla wa'ala menjamin doa seorang hamba yang dipanjatkan, yang dimohonkan pada waktu tersebut, pasti dan pasti akan dikabulkan olehnya Subhanahu wa ta'ala. Waktu ijabah akan langsung diberikan ijabah dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kapan itu? Selisih para ulama. Ada yang mengatakan di antara dua khutbah ketika seorang khatib sedang berkhutbah, ada yang mengatakan sebelum waktu Jumat masuk, ada yang mengatakan setelah waktu Jumat masuk, ada pula pendapat yang rajih yang mengatakan bahwasanya waktu tersebut ma bainal asri ila ghurubi syams, setelah waktu asar sampai matahari terbenam. Tapi disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kapan? Apakah tepat setelah asar, atau satu jam setelah asar, atau setengah jam sebelum maghrib, dan yang lainnya disembunyikan. Agar apa? Agar seorang hamba benar-benar berijtihad, bersungguh-sungguh di dalam doanya pada hari Jumat tersebut. Maka begitu pula dengan Lailatul Qadar. Ditutup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pengetahuan para hambanya, ilmu para hambanya, termasuk Nabi SAW. Dengan hikmah besar, agar para pencari Lailatul Qadar tersebut bisa bersungguh-sungguh di setiap 10 malam terakhir demi mendapatkan malam yang sangat agung tersebut. Dilanjutkan oleh beliau, hafizahullah wa ra'ah, Lailatul Qadar amarana an nataharraha fil ashril awakhir. Pada poin yang keenam, beliau menyampaikan bahwa Lailatul Qadar adalah sebuah malam yang Allah Subhanahu wa ta'ala, begitu pula nabinya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, telah memerintahkan kita agar kita mencarinya di 10 malam terakhir. Thumma autaril ashar, lebih khusus lagi pada malam-malam ganjil dari 10 malam tersebut. Wa awsana bisab'il bawaqi, lebih khusus lagi 7 hari terakhir dari bulan Ramadan. 7 malam terakhir dari bulan Ramadhan. Wahatha ala laylatin 27. Bahkan dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim alaihi rahmatullah, Ubay ibn Ka'ab menetapkan bahwasanya Lailatul Qadar tersebut turun pada malam yang ke-27. Wa fi zamanihi, dan di dalam atau pada masa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ru'iyat lailatu 21. Pada masa beliau, masa hidupnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Lailatul Qadar terjadi pada malam ke-21. Ubay ibn Ka'ab radhiyallahu taala anhu arda, dalam hadis riwayat al-Imam Muslim alaihi rahmatullah, dengan tegas bahkan sampai bersumpah, wallahi demi Allah, inni la alamuha, aku mengetahui kapan Lailatul Qadar tersebut turun. Innaha fi 27. Kata beliau radhiyallahu taala anhu ardhah, Lailatul Qadar tersebut turun pada malam ke-27. Akan tetapi apa yang telah dipastikan, apa yang telah ditetapkan oleh beliau radhiyallahu ta'ala anhu arda, sedikit berlawanan dengan apa yang telah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam secara global menyebutkan iltamisuha fil ashril awakhir, carilah di 10 malam terakhir. Begitu pula Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah mengkhabarkan rufi'a, telah diangkat ilmunya oleh Allah Subhanahu wa taala, pengetahuan kita telah diangkat oleh Allah jalla wa ala, tidak ada satupun yang mengetahui. Maka ini salah satu bentuk ijtihad yang ada dari sisi sahabat al-jalil, sahabat yang mulia Ubay ibn Ka'ab radhiyallahu taala anhu ardhah. Dan disebutkan oleh Syekhuna di sini, di zaman Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah Lailatul Qadar tersebut turun pada malam ke-21. Padahal dalam hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari wal Imam Muslim alaihi marahmatullah, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menganjurkan agar kita bersemangat mencari Lailatul Qadar di 7 malam terakhir. Akan tetapi di zaman beliau radhiyallahu taala anhu arda atau alaihi salatu wassalam, turun pada malam ke-21. Maka menunjukkan kepada kita, ikhwati fillah yarakumullah, ada di sana terdapat ihtimal, terdapat kemungkinan. Bisa jadi Lailatul Qadar turun di malam ke-21 pun nanti akan turun di malam ke-27. Allah Jalla wa'ala memiliki rahmat yang sangat luas. Maka tidak mustahil bagi Allah Jalla wa'ala menurunkan apa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan dari keutamaan malam Lailatul Qadar tersebut lebih dari satu kali. Disebutkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhuma bahwasanya Lailatul Qadar ini Allah Subhanahu wa taala menurunkan di satu tahun. Jadi tidak khusus hanya pada bulan Ramadan. Ini pendapat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhuma, berbeda dengan pendapat Ubay bin Ka'ab yang telah kita sebutkan. Ubay dengan tegas menyebutkan bahwasanya Lailatul Qadar turun pada malam ke-27. Padahal di zaman Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah turun pada malam ke-21. Maka sekian banyak pendapat ini sekali lagi menunjukkan kepada kita rahmatullah wasi'ah. Rahmat Allah Subhanahu wa taala begitu luas. Maka yang dituntut bagi seorang hamba tidak mentargetkan saya harus beribadah di malam 27. Saya harus beribadah di malam 21. Saya harus beribadah di malam 23 dan yang seterusnya. Setiap dari 10 malam terakhir 21 sampai ke malam 30 kita dituntut untuk beribadah dengan sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan seperti yang kita ketahui ikhwati fillah yarakumullah, yang namanya ibadah, yang namanya amalan soleh, harus disertakan padanya ar-raja wal khauf. Harus kita sandingkan pada amalan-amalan ibadah kita, amalan-amalan soleh kita, rasa berharap dan rasa khawatir atau cemas. Tidak boleh hilang salah satunya, karena ini dua sayap yang ada pada satu amalan. Kalau tidak, dia akan terjatuh. Sebagaimana seorang burung yang terbang membutuhkan dua sayap. Begitu pula seorang hamba yang sedang beramal soleh membutuhkan dua sayap, roja'un wa khaufun. Bagaimana dengan roja'? Dia berharap semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepadanya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepadanya untuk dia beramal dengan sungguh-sungguh secara fokus di 10 malam terakhir dari bulan Ramadan. Begitu pula dari sisi yang lainnya, dia harus cemas, dia harus khawatir ketika Allah Subhanahu wa taala mengharamkan, ketika Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan keutamaan Lailatul Qadar tersebut kepadanya. Maka harus seimbang. Dia khawatir, begitu pula dia harus berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dua sayap ini, dua amalan ini akan menjaga ibadah-ibadah seorang hamba yang dengannya diharapkan dia bisa terus istiqamah mengamalkan amalan-amalan saleh, khususnya di 10 malam terakhir dari bulan Ramadan. Ikhwati fillah yarakumullah, dilanjutkan oleh beliau pada poin yang ketujuh, Lailatul Qadri walaha alamat. Lailatul Qadar tersebut memiliki tanda-tanda. Lailatun samhah talqah. Malam yang benar-benar nyaman, tidak ada angin yang kencang, la harah wala baridah, tidak panas, tidak dingin. Asyamsu tatlu'u la syu'a'a laha. Matahari pada pagi harinya terbit tanpa ada sinar yang menyilaukan. Wal qamar mithlu syaqqi jafnah. Dan bulan pada malam tersebut seperti separo jafnah. Jafnah itu artinya qas'ah, kata beliau, yakni mithlu nisfi qas'ah wa hadza yakunu fi akhiri syahr. Seperti setengah nampan, setengah lingkaran. Inilah posisi bulan pada Lailatul Qadar tersebut. Dan inilah keadaan bulan di akhir-akhir bulan seperti itu. Di akhir Ramadan akan demikian, di akhir Syawal akan demikian, di akhir Dzulqa'dah, di akhir Dzulhijjah, di akhir setiap akhir bulan akan berposisi seperti setengah lingkaran. Nisfu qas'ah, nisfu jafnah, kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, syaqqi jafnah. Maka inilah tanda-tandanya, ikhwati fillah yarakumullah. Kalau kita melihat tanda-tanda ini pada malam tertentu, maka banyak-banyaklah meminta kepada Allah, banyak-banyak berharap kepada Allah Jalla wa'ala, agar kita bisa menjadi hambanya yang benar-benar mendapatkan taisir, kemudahan dari Allah untuk beramal di malam Lailatul Qadar tersebut. Kemudian yang terakhir disebutkan oleh Syekhuna Hafidhahullah wa'ala, Lailatul Qadri yustahabbu qiyamuha imanan wa ihtisaban. Lailatul Qadar disunnahkan untuk kita beramal di malamnya dengan penuh keimanan dan mengharapkan ajr pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. At-taubah, kita memperbanyak taubat kita kepada Allah Jalla wa ala. Kathratu ta'ati wa minha qira'atul Qur'an, memperbanyak amalan-amalan ketaatan kepada Allah Jalla wa ala, di antaranya membaca Al-Qur'anul Karim. Al-afu wa salamati sadr. Begitu pula kita dituntut untuk menjadi seorang hamba yang memaafkan kesalahan-kesalahan orang lain yang ada pada kita. Kesalahan-kesalahan si fulan, kesalahan-kesalahan si alan, kita maafkan. Mungkin dia telah menzalimi kita, mengurangi hak kita, mengambil hak kita dan yang lainnya, dimaafkan. Al-afu. Ini juga termasuk amalan besar pada Lailatul Qadar. Begitu pula kata beliau, salamatus sadr. Kita dituntut untuk memiliki hati yang selamat, memiliki hati yang bersih. Wa taqul, dan yang terakhir kata beliau, disunnahkan untuk engkau membaca, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Terus diulangi bacaan ini agar seorang hamba mengikuti apa yang telah dinasihatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika Aisyah radhiyallahu taala anha bertanya kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, apa yang harus aku baca wahai Rasulullah ketika aku mendapati Lailatul Qadar? Maka doa inilah yang diajarkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya, di setiap malam dari 10 malam terakhir ini, kita harus senantiasa membaca Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Sekali lagi, seperti apa yang telah saya sebutkan kemarin, jangan kita terpengaruh dengan waswasah dari syaitan. Kita telah mendapatkan Lailatul Qadar pada malam ke-23 atau mungkin malam ke-24 dan yang seterusnya, sehingga kita tidak membaca lagi doa tersebut. Jangan. Baca terus 10 malam terakhir, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Jangan sampai syaitan melemahkan semangat-semangat kita untuk mendapatkan keutamaan malam tersebut. Wallahu a'lamu bissawab. Ikhwati fillah yarakumullah, kita lanjutkan pembahasan kita dari karya Syekhuna Al-Allamah Abdullah bin Salfiq Al-Dhafiri Hafizahullah Wara'ah, yang mana beliau menyampaikan tentang hikmatullahil balighah, hikmah besar yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala fi takdiril uqubat, ketika Allah Jalla wa Ala menetapkan takdir, menjadikan keburukan ada pada kehidupan seorang hamba. Beliau menyampaikan, hafidhahullah wa ra'ah, innallaha ta'ala hakimun alimun fima yaqdihi wa yuhu. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha hakim, memiliki banyak hikmah, alimun, maha mengetahui, fima yaqdihi wa yuqaddiruhu, tentang apa-apa yang Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan dan tentang apa yang Allah subhanahu wa ta'ala takdirkan. Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahui, ini adalah hal yang terbaik bagi hambaku, ini adalah hal yang paling memiliki hikmah bagi hambaku. Sekali lagi yang harus kita yakini, Allah Jalla wa'ala adalah zat yang tidak akan mungkin menzalimi hamba-hambanya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala telah mengetahui hikmah dibalik itu. Bisa jadi Allah Jalla wa'ala memberikan kita pengetahuan itu pula, hikmah yang ada dibaliknya ternyata kita sadar, oh ini hikmahnya. Atau bisa jadi Allah subhanahu wa ta'ala menyembunyikan hikmah itu. Sangat bisa. Malaikat-malaikat Allah Jalla wa'ala tidak mengetahui hikmah diciptakannya khalifah fil ard, manusia-manusia, hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala di muka bumi. Idh qala rabbuka lil malaikah inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataja'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Perhatikan ayat ini, khawati filah yara'akumullah. Hei, malaikat yang tercipta dari cahaya, malaikat yang tidak pernah terjatuh pada satu kemaksiatan, satu dosa, yang benar-benar suci, makhluk Allah subhanahu wa ta'ala, dayaf turun, yang tidak pernah bosan untuk melakukan ketaatan demi ketaatan kepada Allah Jalla wa'ala, zikir demi zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tasbih demi tasbih kepada Allah Jalla jalaluh. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala menyampaikan kepada mereka, aku akan menciptakan khalifah di muka bumi. Ya Allah, engkau akan menciptakan khalifah di muka bumi, yang mana mereka akan menghancurkan bumimu, yang mana mereka akan menumpah darahkan darah-darah sesama mereka di atas bumimu ya Allah. Sementara kami telah menjadi makhluk yang senantiasa beribadah, yang senantiasa mensucikan engkau ya Allah. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menutup ayat-ayat tersebut dengan inni a'lam ma la ta'lamu, sungguh aku mengetahui apa yang tidak kalian ketahui. Ternyata disebutkan pada ayat-ayat yang berikutnya hikmah besar ketika Adam mengajarkan nama-nama benda, nama-nama yang Allah subhanahu wa ta'ala ajarkan kepada Adam, kemudian Adam menyampaikannya, memberikan pengetahuan tersebut, ilmu tersebut kepada para malaikat. Baru tersadar malaikat, oh ternyata ini hikmahnya. Maka ikhwati fillah yara'akumullah, tidak harus apabila kita mendapatkan satu musibah, satu malapetaka, satu ujian, satu kehimpitan, kita harus mengetahui hikmahnya. Tidak harus. Lebih mulia apa kita dari malaikat Allah? Kita adalah hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang sering malas melakukan amalan-amalan ketaatan, sering futur, sering bosan dalam beramal soleh, banyak melakukan dosa, banyak melakukan kemaksiatan, banyak mengundang murka dan amarah Allah subhanahu wa ta'ala. Lebih mulia apa kita dari malaikat-malaikat Allah Jalla wa'ala? Ma'adhalik, bersamaan dengan itu, malaikat-malaikat Allah Jalla wa'ala menjadi makhluk yang tidak ditampakkan hikmah penciptaan khalifah fil ard oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita harus memiliki keyakinan yang sangat kuat bahwa musibah yang kita dapatkan, ujian yang kita dapatkan, pasti banyak hikmah dibaliknya, pasti banyak hikmah setelahnya, pasti banyak hikmah di belakangnya. Jangan kita ragu. Kita harus yakini hal tersebut. Karena Allah Jalla wa'ala tidak akan mungkin melakukan satu hal yang sia-sia, mentakdirkan sesuatu yang tidak ada hikmahnya. Kemudian disebutkan oleh beliau, hafizahullah wa ra'ah, kama annahu hakimun alimun fima syara'ahu wa amara bihi. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala adalah satu zat yang maha hikmah, maha mengetahui, fima syara'ahu, terhadap apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan, wa amara bihi, dan apa yang Allah Subhanahu wa taala telah perintahkan kepada para hambanya. Allah maha tahu. Allah maha hakim, maha hikmah terhadap apa yang telah ditetapkan oleh Allah menjadi syariat. Wajib seorang muslim berpuasa satu bulan penuh. Bukan karena Allah Subhanahu wa taala menginginkan hambanya kelaparan selama satu bulan. Oh, tidak. Kalla wa alfu kalla. Akan tetapi yang Allah Subhanahu wa taala inginkan adalah la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi pribadi-pribadi yang lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu di antara hikmahnya, dan banyak hikmah yang lainnya yang Allah Subhanahu wa taala sembunyikan, tidak diberitahukan, tidak disampaikan kepada kita. Begitu pula syarat-syarat yang lain. Seorang dituntut untuk bisa berbuat baik kepada kedua orang tuanya, birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tuanya dengan hikmah yang besar. Salah satunya membalas jasa, membalas budi kebaikan kedua orang tuanya. Yang sampai-sampai disebutkan dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari alaihi rahmatullah, ketika Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma ditanya oleh seorang yang telah membawa, menggendong ibunya mengelilingi Ka'bah selama 7 kali tawaf, apakah aku sudah menunaikan hak ibuku, kewajibanku sebagai seorang anak, wahai Ibnu Umar? Maka Abdullah bin Umar menjawab, sedikit pun kamu belum menunaikan kewajibanmu, sedikit pun kamu belum menunaikan hak yang dimiliki oleh ibumu. Hikmah besar. Ketika amalan tersebut diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada setiap anak, agar jasa kedua orang tua, terkhusus ibu yang mengandung 9 bulan, bahkan ketika akan melahirkan bertarung dengan nyawa, pengorbanan demi pengorbanan, darah mengucur dari jasadnya, maka bagaimana mungkin darah-darah tersebut dibalas dengan kedurhakaan, wal'iyadhu billah. Oleh karena yang Allah Subhanahu wa taala menetapkan wabil walidaini ihsana, wajib bagi seorang anak untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Hikmah besar di balik itu. Begitu pula amalan silaturrahim, menyambung tali silaturrahmi, as-sadaqah, ketika kita bersedekah kepada orang-orang yang membutuhkan, al-muhtajin, ada hikmah di baliknya. Agar apa paling tidaknya? Agar tidak ada kesenjangan sosial antara si kaya dengan si miskin, antara al-ghani dengan al-faqir, masing-masingnya memberikan keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada dirinya. Yang si kaya bersyukur, yang si fakir senantiasa bersabar atas ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan tersebut. Begitu pula amalan yang lainnya yang tidak bisa kita jadikan satu persatu dari contoh yang ada, sekian banyak amalan soleh. Begitu pula ikhwati fillah yarakumullah, ketika Allah Subhanahu wa taala melarang sesuatu pun mendapatkan hikmah besar untuk kita renungkan. Bagaimana ketika seorang hamba melakukan sebuah kemaksiatan, wal'iyadzubillah kesyirikan, wal'iyadzubillah kebid'ahan, dan yang lainnya dari amalan-amalan saleh, maka seorang hamba telah diharamkan dari nikmatnya ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang hamba telah diharamkan dari nikmatnya amalan-amalan saleh, dari nikmatnya tilawatul Quran, dari nikmatnya qiyamus shalah, dari nikmatnya as-shadaqah, az-zakah, dan yang lainnya. Kenapa? Karena dia sibuk dengan perkara-perkara yang berbau kemaksiatan. Dia sibuk untuk mengikuti hawa nafsu yang dia diperintahkan untuk terjerumus ke dalam jurang-jurang dosa dan kemaksiatan, wal'iyadzubillah. Ada hikmah di balik itu semua. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk mendekati zina. La taqrabuz zina. Innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Maka ketika seorang hamba melanggar batas ini, wal iyadhu billah, dia berarti telah menangka marahnya Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula ketika Allah Subhanahu wa taala melarang perkara-perkara yang lain, al-ghibah, an-namimah, al-khiyanah, al-kadzib, kedustaan dan yang seterusnya. Dari sekian banyak kemaksiatan-kemaksiatan, dosa-dosa yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tidak bisa pula kita sebutkan satu persatu dalam majelis yang singkat ini. Kaidahnya adalah satu, ikhwati fillah yarakumullah. Ketika Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ditanya tentang al-birr dan al-ithm, apa itu kebaikan, apa itu amal saleh, apa itu dosa. Al-birr, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, husnul khuluq, akhlakmu yang terpuji. Akhlakmu kepada Allah Subhanahu wa taala, akhlakmu kepada kedua orang tua, akhlakmu kepada tetangga, akhlakmu kepada orang-orang di sekitar, akhlakmu kepada guru, akhlakmu kepada murid dan yang seterusnya. Akhlak yang terpuji, budi pekerti yang luhur. Ketika Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyampaikan apa itu al-itsm? Apa itu dosa? Apa itu kemaksiatan wahai Rasulullah? Mahaka bihi sadruk wa karihta ayyat tali'a alayka an-nas. Apa yang membuat hatimu itu sempit? Apa yang membuat hatimu itu gundah, tidak nyaman? Dan kamu tidak ingin apabila perbuatanmu tersebut dilihat oleh manusia, dilihat oleh orang lain. Maka itu definisi dari amalan soleh dan definisi dari kemaksiatan. Maka apapun yang apabila kita melakukannya tidak nyaman, kita melakukannya bukan dengan hati yang tenang, kita melakukannya sembunyi-sembunyi, kita khawatir akan dilihat oleh orang lain, ketahuilah itu kemaksiatan. Apakah itu riba, ataukah namimah, ataukah mungkin berkhianat, atau mungkin kedustaan, atau yang lain-lainnya. Kiaskan, diri kita paling faham tentang dosa-dosa dan kemaksiatan-kemaksiatan yang kita sering terjatuh padanya. Mungkin kita walhamdulillah diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari meminum khamar, dari berjudi wal'iyadzu billah, dari az-zina wal'iyadzu billah, dari merampok, mencuri, membunuh muslim yang lainnya, dan yang lainnya. Mungkin Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik untuk bisa meninggalkan dosa-dosa tersebut. Tapi jangan bangga dahulu. Jangan lupakan bahwa diri kita pasti dan pasti akan terjatuh pada kemaksiatan. Oleh karenanya kita harus introspeksi. Kembali lagi, jangan sampai kita menjadi orang-orang yang musir alal maksiyah, terus-menerus melakukan kemaksiatan wal'iyadzu billah. Kita membenci si fulan, meremehkan si fulan, sombong kepada si Allah dan yang lainnya, kemaksiatan walaupun dia tidak minum khamar. Dan hati-hati bagi para talabatul ilm, hamalatul ilm, mungkin mereka sangat mudah untuk meninggalkan al-khamar, mudah meninggalkan ad-dukhan, mudah untuk meninggalkan az-zina, mudah untuk meninggalkan judi dan yang lainnya. Tapi hati-hati dari penyakit-penyakit hati yang lainnya. Kaidahnya, apa yang membuat hati-hati kita tidak nyaman dan apa yang membuat kita sembunyi-sembunyi melakukannya, berarti itu dosa. Kalau sudah kita kerjakan, cepat-cepat kita kembali kepada Allah, cepat-cepat kita taubat dengan mengucapkan astaghfirullah wa atubu ilaik, sebanyak-banyak dengan menyesali apa yang kita lakukan tersebut. Ikhwati fillah yarakumullah, dilanjutkan oleh syekhuna hafizahullah wa huwa subhanahu wa ta'ala, yakhluqu ma yasha'u minal ayatil kauniyah, adalah Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan dengan kehendak darinya Subhanahu wa ta'ala ayatul kauniyah, tanda-tanda al-kauniyah, iradah al-kauniyah, kehendak Allah Subhanahu wa taala itu terbagi menjadi dua. Seperti yang sudah kita ketahui biidznillah taala. Disebutkan oleh Asy-Syaikh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin alaihi rahmatullah, al-iradatu tanqasimu ila qismain, bahwasanya iradah, kehendak yang ada di sisi Allah itu terbagi menjadi dua. Al-qismul awal, adapun jenis yang pertama, kata beliau, iradatun kauniyah. Al-qismul thani, iradatun syar'iyah. Jenis yang pertama adalah iradah, kehendak yang kauniyah sifatnya, dan akan dijelaskan secara perinci oleh beliau alaihi rahmatullah. Adapun yang kedua, iradah syar'iyah, kehendak yang dibangun di atas syariat. Yang pertama, kata beliau, famaka nabi ma'nal masyiah fahuwa iradatun kauniyah. Famaka nabi ma'na al masyiah fahuwa iradatun kauniyatun. Apabila ada satu kehendak dari Allah Subhanahu wa taala yang maknanya adalah masyiah, murni kehendak dari Allah Jalla wa ala, bukan sesuatu yang dicintai, bahkan mungkin cenderung kepada satu-satu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya apa? Contohnya Abu Talib wafat dalam keadaan musyrik. Abu Talib paman Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Perjuangannya membela Nabi sallallahu alaihi wasallam luar biasa. Jasanya terhadap Islam dan muslimin sangat-sangat besar. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala menghendaki bahwa Abu Talib masuk ke dalam an-nar. Maka ini adalah iradah kauniyah. Tidak ada hubungannya sama sekali dengan syar'iyah. Wa makana bima'nal mahabbah, ini yang kedua. Adapun kalau maknanya adalah mahabbah, kecintaan-kecintaan Allah, keridaan-keridaan Allah Subhanahu wa taala, fahuwa iradatun syar'iyyatun. Maka itulah yang namanya iradah syar'iyah. Maka terbagi menjadi dua. Yang paling dekat contohnya ikhwati fillah yarakumullah, ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan wabah di masa kita sekarang, corona atau yang mereka sebut dengan COVID-19, maka ini berdasarkan iradah, kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah syar'iyah? Tidak. Ini adalah iradah kauniyah dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika seorang hamba ditakdirkan untuk mencuri, iradah dari Allah Subhanahu wa taala, dia mencuri. Ketika seorang hamba ditakdirkan untuk wal'iyadzubillah minum khamar, wal'iyadzubillah melakukan kemaksiatan, kabair min kabairidzunub, dia durhaka kepada kedua orang tuanya, dia maki-maki kedua orang tuanya, dan yang seterusnya, iradah dari Allah, naam, itu berdasarkan kehendak dari Allah Subhanahu wa taala, tapi bukan syar'iyah, kauniyah. Berusaha adalah kehendak yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala, bukan sama sekali hal tersebut dicintai oleh Allah Jalla wa'ala. Dilanjutkan oleh Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Uthaymin alaihi rahmatullah, misalul iradah syar'iyah, contoh dari iradah syar'iyah, qawluhu ta'ala adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wallahu yuridu ayyatuba alaikum. Allah Subhanahu wa ta'ala adalah zat yang ingin memberikan taubat-taubat untuk kalian. Yuriduhuna bima'na yuhib, kata beliau alaihi rahmatullah. Yuridu di sini maknanya adalah yuhib, Allah Subhanahu wa taala mencintai untuk memberikan taubat kepada kalian. Wala takunu bima'nal masyiah, bukan maknanya adalah masyiah, kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Li'annahu law kana al-ma'na wallahu yasha' ayyatuba 'alaikum, Allah berkehendak, bisa menerima, bisa tidak menerima. Bisa mau, bisa tidak mau. Bisa berkehendak, bisa tidak berkehendak. Ayatuba alaikum, untuk menerima taubat-taubat kalian. Lataba ala jami'il ibad. Kalau itu urusannya kehendak Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan menerima seluruh taubat hamba-hambanya. Apakah dia kafir ataukah muslim? Apakah dia bertaubat pada saat waktunya sudah terlambat seperti Fir'aun? Akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kalau iradahnya kauniyah di sini. Tapi syar'iyah, Fir'aun bertaubat. Naam, dia bertaubat tapi terlambat. Dia mengatakan Rabbi Allah, Rabbku adalah Allah Subhanahu wa taala, tapi kapan? Ketika maut sudah ada di hadapannya. Padahal Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan taubat seorang hamba pasti akan diterima malam yugharghir, kata beliau sallallahu alaihi wasallam. Selama nyawa seorang hamba belum sampai kepada kerongkongan, belum dijemput sakaratul mautnya, belum dijemput kematiannya, belum dijemput ajalnya, dia bertaubat akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi beda kondisinya dengan Firaun la'natullahi alaih. Maka itu yang dimaksudkan oleh beliau alaihi rahmatullah. Wa hadza amrun lam yakun fa inna akthara bani adama minal kuffar. Ayat ini terkhusus wallahu yuridu ayyatuba alaikum. Allah Subhanahu wa taala menyukai, mencintai untuk senantiasa menerima taubat-taubat kalian, bukan kepada seluruh anak cucu Adam, karena seluruh anak cucu Adam mayoritasnya, paling tidaknya kata beliau, jumhur mayoritasnya akthar dari anak cucu Adam adalah dari kalangan kufar, orang-orang kafir. Kalau orang-orang kafir sudah meninggal, bertaubat yang enggak akan diterima. Dan keadaan orang-orang kafir demikian dihikayatkan oleh Allah, diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala ucapan mereka ketika di akhirat. Ala rabbirji'un, ya Allah kembalikan aku. Tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Idzan yuridu ayyatuba alaikum ya'ni yuhibbu ayyatuba alaikum. Yakni maknanya adalah ketika Allah Subhanahu wa taala suka menerima taubat-taubat kalian. Maka itu kaitan dengan iradah asy-syar'iyyah. Dilanjutkan oleh beliau alaihi rahmatullah, wa mithalul iradatil kauniyah. Adapun iradah al-kauniyah, qauluhu ta'ala, contohnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, in kana Allahu yuridu ayyaghwiyakum atau yughwiyakum. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menginginkan untuk menyesatkan kalian. Li anna Allah la yuhibbu ayyaghwiyal ibad. Hakikatnya Allah Subhanahu wa taala tidak suka untuk menyesatkan hamba-hambanya. Karena Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang mencintai keimanan pada diri seorang hamba. Allah Subhanahu wa taala menginginkan hambanya senantiasa beribadah kepadanya, tidak melakukan kesyirikan, tidak melakukan kebid'ahan, tidak keluar dari jalannya Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, benar-benar taat. Allah enggak ingin ayyughwiyakum untuk menyesatkan kalian. Tapi ternyata wakil yang ada, kenyataan yang ada, yang kita lihat, ada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang mati dalam keadaan kafir, yang mati dalam keadaan musyrik, yang mati dalam keadaan tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ini adalah bahagian dari iradatun kauniyah. Li anna Allah la yuhibbu ay yughwiyal ibad, karena Allah Subhanahu wa taala tidak ingin pada hakikatnya yughwiyakum, menyesatkan hamba-hambanya. Idzan la yasih ayyakun al-ma'na in kana Allah yuhib ayyughwiyakum. Tidak boleh makna dari ayat ini kita katakan Allah Subhanahu wa taala suka untuk menyesatkan hamba-hambanya. Salah. Berarti ayat yang kedua ini iradahnya adalah iradah kauniyah, bukan syar'iyah. Maka ikhwati fillah yura'akumullah, secara global ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan musibah, menurunkan azab, menurunkan takdir-takdir yang buruk bagi kehidupan seorang hamba, itu dibangun di atas iradatun kauniyah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dilanjutkan oleh beliau hafizahullah wa ra'ah, wa yuqaddir anwa'al uqubat takhwifan li'ibadihi. Dan Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan sekian banyak model musibah kepada para hambanya, tujuannya satu, takhwifan, agar Allah Subhanahu wa taala menimbulkan khauf, rasa takut, rasa cemas. Ini yang ingin Allah tanamkan pada hati-hati hamba tersebut. Takhwifan li'ibadihi, agar Allah Subhanahu wa taala benar-benar memasukkan, menanamkan al-khauf, rasa cemas, rasa khawatir, rasa takut kepada hamba-hamba tersebut. Sehingga hamba ini takut untuk melakukan kesyirikan. Hamba ini takut untuk melakukan dosa dan kemaksiatan. Memang itu yang Allah Subhanahu wa taala inginkan. Wa tadzkiran lahum. Begitu pula tujuan yang kedua. Ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan berbagai macam musibah dan bala tersebut, tadzkiran lahum, mengingatkan mereka bima yajibu alaihim min haqqihi, mengingatkan mereka terhadap apa? Terhadap kewajiban-kewajiban yang harus mereka tunaikan. Karena kita sebagai manusia di muka bumi ini, hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala, memiliki banyak kewajiban, memiliki banyak beban syariat dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga beban-beban syariat tersebut, terkadang kita menjadi hamba yang lalai, tidak melakukan kewajiban ini, tidak melakukan kewajiban itu, melalaikan syariat ini, melalaikan syariat itu. Diturunkanlah satu musibah di sekitar kita. Kita takut, itu memang yang Allah inginkan. Dan itu Allah tanamkan ke dalam hati-hati kita. Allah turunkan ke dalam hati-hati kita. Kemudian yang kedua, agar kita benar-benar bisa mengingat, oh ternyata kewajiban fulani telah saya lalaikan. Oh ternyata kewajiban ini dan itu tidak saya tegakkan. Saatnya saya kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Saatnya saya bertaubat kepada Allah Jalla wa'ala sebelum musibah tersebut menimpa pada diri saya dan keluarga. Maka itu yang Allah subhanahu wa ta'ala targetkan pada hamba-hambanya. وَالتَّحْذِيرُ لَهُمْ مِنَ الشِّرْكِ بِهِ. Begitu pula tujuan yang berikutnya, agar manusia bisa benar-benar terperingatkan, tersadarkan betapa bahayanya syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. At-tahdhir lahum, Allah subhanahu wa ta'ala ingin mengingatkan mereka betapa besarnya dosa syirik kepada Allah jalla wa'ala. Wa mukhalafati amrihi, betapa besar pula dosa ketika seorang mukhalif menyelisihi perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Wartikabi nahyihi bimukhalafati sunnah wa hadil awwalin. Dan Allah subhanahu wa ta'ala juga ingin memperingatkan kepada hamba-hamba tersebut betapa bahayanya dosa yang telah dan sering mereka kerjakan, terkhusus ketika mereka menyelisihi sunnah-sunnah Nabi, ajaran-ajaran Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan petunjuk orang-orang yang terdahulu as-salaf. Apa yang telah dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum ardhahum, apa yang telah dilakukan oleh para tabi'in, apa yang telah dilakukan oleh atba'at tabi'in, itu yang wajib untuk kita ikuti. Ittiba' lal ibtida', ikhwati fillah yarakumullah. Kita sekedar mengikuti apa jalannya para sahabat, apa yang telah ditelusuri oleh para tabi'in, atba'at tabi'in. Bukan membuat perkara-perkara baru dengan artinya menyelisihi apa yang telah dianjurkan, apa yang telah diperintahkan, apa yang telah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allahu jalla wa ala mentahdir, Allahu jalla wa ala memperingatkan kita, itu bahaya. Tinggalkan mukhalafatus sunnah, mukhalafatu hadil awwalin. Orang-orang yang dulu cukup, likulli khairin atau wa kullu khairin fittiba'i man salaf wa kullu syarrin fittiba'i man khalaf. Sudah jelas, semua kebaikan akan ada pada diri seorang hamba ketika dia mengikuti apa yang telah ada di sisi para salafnya, orang-orang yang mendahuluinya. Ikuti saja, gak usah belok ke kanan wala belok ke kiri, apalagi sampai berbalik ke belakang. Jangan, ikuti. Wa kullu syarr, dan setiap kejelekan, fittiba'i man khalaf, ketika dia mengikuti al-khalaf. Ibtida' begitu pula, apa yang telah diciptakan oleh al-khalaf, orang-orang yang belakangan ini, yang suka berijtihad, yang sok berilmu, dan yang seterusnya, sok memiliki niat yang baik, sok menyempurnakan Islam, itu yang dia ikuti, itu adalah syar. Bahkan biangnya kejelekan, wal'iyadzubillah. Oleh karenanya, Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan anwa'al uqubat, bermacam macam model uqubah, hukuman-hukuman, azab, bala di tengah-tengah manusia, hakikatnya untuk menyadarkan mereka-mereka itu. Qala Allahu jalla wa ala, sungguh Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman, wa ma nursilu bil ayati illa takhwifa. Wa ma nursilu bil ayat, tidaklah kami menurunkan ayat-ayat, tanda-tanda kebesaran kami, tanda-tanda kekuasaan kami, illa takhwifan, kecuali benar-benar kami ingin mengirimkan rasa takut kepada mereka, mengirimkan rasa takut kepada manusia. Ikhwati fillah yarhamakumullah, al-Imam Qatadah alaihi rahmatullah menafsirkan ayat ini, apa yang ada dalam surah Al-Isra ayat ke-59. Wa man ursilu bil ayati illa takhwifa. Al-Imam Qatadah alaihi rahmatullah mengatakan, innallaha khawwafan nasa bima yasha'u min ayatihi la'allahum ya'tabirun wa yadhakkarun wa yarji'un. Kata Imam Qatadah alaihi rahmatullah, sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala, innallaha khawwafan nas, menakut-nakuti manusia, bima yasha'u min ayatihi, dengan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala kehendaki. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala ingin menakut-nakuti manusia dengan mengirimkan hujan batu kepada kaum Lut, Allah kirimkan. Allah subhanahu wa ta'ala ingin menakut-nakuti manusia dengan menenggelamkan mereka yang kufur kepada Allah jalla wa'ala, mereka yang mengejek, mengolok-olok nabinya, maka Allah kirimkan. Allah subhanahu wa ta'ala ingin menakut-nakuti kaum Nabiullah Nuh dengan menenggelamkan mereka, Allah kirimkan banjir bandang, air bah yang sangat besar. Takhwifan, dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala, sebanyak apapun modelnya, sebanyak apapun jenisnya, Allah subhanahu wa ta'ala qadirun ala dhalik, maha mampu untuk melakukan itu semua. Kemudian dilanjutkan oleh al-Imam Qatadah alaihi rahmatullah, la'allahum ya'tabirun, agar mereka bisa mengambil ibrah, agar mereka bisa mengambil pelajaran, wa yadhakkarun, agar mereka ingat kepada Allahu jalla jalaluh, wa yarji'un, dan agar mereka kembali. Tujuannya ini. Kenapa sekarang musibah tersebar di negara kita Indonesia, ada penyakit COVID-19, agar kita narji' ila rabbina subhanahu wa ta'ala, natub ila rabbina subhanahu wa ta'ala, natadhakkar bi rabbina azza wa jal, agar kita bisa kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kita bisa ingat Allah jalla wa ala, kita bertaubat dengan taubat yang banyak kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu tujuannya. Ucapan Ali bin Abi Thalib jangan sampai kita lupakan, ikhwati fillah yara'akumullah, wala rufi', tidak akan diangkat musibah ini, tidak akan diangkat wabah ini, penyakit ini, illa bitaubatin, kecuali dengan taubat-taubat kita. Maka segeralah kita kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena jelas, Allah jalla wa'ala telah mengirimkan wabah ini menakut-nakuti kita sebagai hamba Allah, manusia secara umum yang masih kufur, agar mereka takut. Ketika mereka takut, bukan takut yang sia-sia, bukan takut yang tidak ada hasilnya. Rasa takut yang bisa mengantarkan mereka kepada taubat. Rasa takut yang bisa mengantarkan mereka kepada rujuk ilallah, kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang lebih parah kondisinya dari orang-orang yang terdahulu. Kita takut, benar-benar takut, karena Allah subhanahu wa ta'ala telah menanamkan itu semua. Akan tetapi yang kita lakukan bukanlah bertaubat, bukanlah beramal saleh, bukanlah banyak bersedekah, bukanlah banyak mengingat Allah, bukanlah banyak berbakti kepada kedua orang tua, bukanlah banyak berpuasa, bukanlah banyak mengerjakan sholat, bukanlah banyak membaca Al-Quranul Karim dan yang lainnya dari amalan-amalan saleh. Bukan itu yang kita kerjakan. Malah yang kita kerjakan, wa'iyadzubillah, semakin bermaksiat, semakin terjerumus kepada dosa, semakin melakukan pelanggaran-pelanggaran syariat, wa'iyadzubillah. Apa yang kita harapkan pada diri ini, ikhwati fillah yara'akumullah? Wabah ini Allah turunkan agar kita takut, agar kita kembali, agar kita bertaubat. Kok ya subhanallah, ada di antara kita yang semakin lama wabah ini berlangsung, semakin banyak pula kemaksiatan yang dia kerjakan. Kemaksiatan model apa? Masing-masing dari kita mengetahuinya. maha qadruk, apa yang membuat hatta tidak nyaman. Wa karihta ayyat tali'a alaihin nas, kamu tidak mau perbuatanmu itu dilihat, disaksikan oleh orang lain. Berarti kita telah bermaksiat. Bahkan disebutkan oleh salah seorang dari kalangan imam min a'immatis salaf, al-halakatu kullul halakah, kecelakaan demi kecelakaan, kebinasaan yang sangat besar ketika seorang melakukan maksiat, melakukan dosa di tengah-tengah musibah yang Allah Subhanahu wa taala kirimkan. Hendaknya kita semua berhati-hati, ikhwati fillah ya rakumullah, jangan sampai keadaan kita lebih parah dari orang-orang yang terdahulu. Mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala, sekelas Firaun. Ketika diturunkan azab akan ditenggelamkan dia di tengah-tengah Laut Merah, kembali kepada Allah, Firaun. Masa iya ikhwati fillah ya rakumullah kita lebih parah, kita lebih keras hatinya dari Firaun? Na'udzubillah min dzalik. Kurang apa Allah Subhanahu wa taala memberikan kita sekian banyak karunia, sekian banyak kenikmatan. Apakah harus karunia-karunia tersebut kita balas dengan kemaksiatan demi kemaksiatan? Ikhtilat al-ghibah, an-namimah, al-kibr. Apakah pantas sekian banyak karunia, sekian banyak nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, terlebih di masa-masa wabah seperti ini, tidak putus-putusnya nikmat demi nikmat Allah turunkan, lantas kita balas dengan maksiat demi maksiat? Ikhwati fillah ya rakumullah, ketuk hati kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah Subhanahu wa taala targetkan kita menjadi hamba-hamba yang takhwifa, memiliki rasa takut di dalam hati-hati kita. Apa makna rasa takut? Disebutkan oleh al-imam Qatadah alaihi rahmatullah ibn Di'amah. Benar-benar kita mengambil ibrah, benar-benar kita mengingat Allah, benar-benar kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah definisi dari takhwifan. Ikhwati fillah yarhamakumullah. Kemudian dilanjutkan oleh Syekhuna hafizahullah wa ra'ah wa qala ta'ala, begitu pula Allah Subhanahu wa taala berfirman, sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haq awalam yakfi birabbika annahu ala kulli shay'in shahid. Kata Allah jalla wa ala di dalam surah Fussilat ayat ke-53, kata Allah jalla wa ala, sanurihim ayatina fil afaq, kami akan memperlihatkan kepada mereka, kepada manusia-manusia, kepada seluruh hamba-hamba Allah jalla jalaluh, ayatina, tanda-tanda kekuasaan dan kebesaran kami, fil afaq, di segala penjuru bumi Allah, di seluruh wilayah bumi Allah jalla wa ala, dimanapun itu akan disebar oleh Allah Subhanahu wa taala tanda-tanda kekuasaan Allah, tanda-tanda kebesaran Allah, agar nurihim, memperlihatkan mereka. Ini Allah Subhanahu wa taala yang maha kuasa. Inilah Allah Subhanahu wa taala yang maha jabbar. Inilah Allah Subhanahu wa taala yang maha qadir. Inilah Allah jalla wa ala yang menguasai alam semesta. Fil afa, seluruh penjuru dunia, setiap wilayah bumi akan Allah Subhanahu wa taala perlihatkan tanda-tanda kekuasaan tersebut. Wa fi anfusihim, begitu pula pada diri-diri mereka sendiri, diri-diri kita ikhwati fillah ya rakumullah, terdapat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Hatta yatabayyana lahum annahu al-haq, hingga jelas, sampai benar-benar jelas bagi mereka bahwa Al-Quranul Karim adalah satu hal yang benar, bahwa Al-Islam adalah agama yang telah sempurna. Ini tujuannya. Kembali lagi agar mereka mau beriman kepada Al-Quran, agar hamba-hamba Allah Jalla wa'ala mau beriman kepada Al-Islam. Kemudian diakhiri dengan sebuah pertanyaan dari sisi Allah Jalla wa'ala, awalam yakfi birabbika annahu ala kulli syai'in qadir, tidakkah cukup bagi kalian bahwa sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah menjadi saksi atas segala sesuatu yang kalian kerjakan. Tidaklah kalian sadar? Tidakkah kalian sadar bahwa Allah subhanahu wa ta'ala melihat kemaksiatan demi kemaksiatan, pengkhianatan demi pengkhianatan, keharaman demi keharaman, walaupun kalian sembunyikan dengan rapi? Tidak ada yang kalian tampakkan di hadapan manusia, tidak ada yang kalian tampakkan di hadapan seorang pun dari makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Maka pertanyaan ini perlu dijawab. Awalam yakfi bi rabbik. Tidakkah cukup Allah subhanahu wa ta'ala yang melihat kita? Allahu jalla wa ala basir, maha melihat, ikhwati fillah yara'akumullah. Sekecil apapun dosa yang telah kita sembunyikan, pasti dan pasti Allah subhanahu wa ta'ala muttali'un alaiha, melihat hal tersebut. Ikhwati fillah yara'akumullah. Maka dari ayat ini, sebuah faedah penting bisa kita ambil adalah agar kita menjadi hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang sadar bahwa sekian banyak kenikmatan Allah jalla wa'ala telah tersebar di bumi Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu pula, sekian karunia dan kenikmatan Allah jalla wa'ala telah ada pada diri-diri kita. Ya insyaAllah ta'ala, pada pertemuan berikutnya, kita akan membacakan tafsir dari Al-Imam As-Sa'di alaihi rahmatullah, bagaimana beliau menterjemahkan, menafsirkan ayat ini. Begitu pula Al-Imam At-Tabari alaihi rahmatullah juga menjelaskan kepada kita bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala memperlihatkan kepada kita tanda-tanda kekuasaannya. Di antaranya apa yang disampaikan oleh beliau-beliau Imamul Mufassirin. Begitu pula Al-Imam At-Tabari alaihi rahmatullah secara khusus, beliau menjelaskan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala telah menciptakan sabilul ghaid, jalan keluar untuk kotoran-kotoran keluar dari tubuh kita. Itu tanda besar, karunia besar, kenikmatan besar yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan pada diri seorang hamba, sehingga hamba tersebut harusnya sadar kalau tidak ada jalur keluar kotoran yang ada pada diri seorang manusia, entah kemana kotoran tersebut akan keluar. Agar intinya apa? Agar seorang hamba bisa mengetahui kadar kenikmatan, kadar karunia yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepadanya, sehingga dia sadar, saya tidak pantas menjadi seorang hamba yang bermaksiat, saya tidak pantas menjadi seorang hamba yang melakukan kabirah min kabairid dhunub, saya tidak pantas untuk menentang Allah, saya tidak pantas untuk menentang Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, saya tidak pantas untuk menyelisihi Allah, saya tidak pula pantas untuk menyelisihi nabinya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim ta'ala, akan kita bahas lebih rinci lagi pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Wa naktafi bihadzal qadar, kurang lebihnya ana mohon dimaafkan. Wa sallallahu wa sallama wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana.